Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi, dan pada pergantian siang dan malam, semuanya merupakan ayat, merupakan tanda-tanda, bukti-bukti dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki lub, bagi orang-orang yang memiliki pikiran yang benar, cerdas, sehat, maka mereka akan melihat pergantian siang dan malam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau saja alam ini siang terus menerus, sermadan, akan binasa seluruh makhluk-makhluk di dalamnya. Hanya berisi es salju saja. Enggak ada yang bisa hidup. Di kutub utara dan selatan, itu tidak gelap terus menerus, tetapi banyak gelapnya. 6 bulan gelap, 6 bulan berikutnya redup, gak pernah siang, pagi, kemudian malam lagi. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi di sana? Hanya es, salju, dan sedikit sekali kehidupan, sangat jarang kehidupan. Apalagi kalau gelap terus menerus sermadan, man ya'tikum bidhiya, siapa yang akan mendatangkan siang? Siapa yang akan mendatangkan cahaya? Kalau Allah jadikan sebaliknya, siang terus menerus sermadan, juga makhluk-makhluk akan binasa. Daerah-daerah yang panasnya lebih panjang daripada malamnya, siangnya lebih panjang dari malamnya, kamu lihat apa yang terjadi? Tandus, hanya padang pasir sejauh mata memandang. 1/4 jazirah itu kosong. Dijuluki rub'ul khali, 1/4 yang kosong. Mengapa demikian? Itu baru panasnya siangnya lebih panjang daripada malamnya. Apalagi kalau siang terus menerus, akan binasa seluruh kehidupan. Bukankah pergantian siang dan malam ini sesuatu yang pasti? Ada yang menakdirkannya, ada yang merencanakannya. Dan yang menakdirkannya, yang merencanakannya, yang menciptakannya adalah Zat yang maha alim, maha berilmu, maha pencipta, maha kuasa. Itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibnina azakullah, siapakah ulul albab yang dikatakan orang-orang yang memiliki lub, orang-orang yang memiliki pandangan, orang-orang yang memiliki kecerdasan, pikiran yang sehat? Yaitu alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan selalu yatafakkarun, bertafakkur, berfikir tentang ciptaan-ciptaannya. Ciptaan-ciptaan Allah, tentang langit, bumi, dan lain-lainnya. Kemudian setelah tafakkur, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batilan. Wahai Rabb kami, Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia. Melihat langit, bagaimana Allah tinggikan tanpa tiang. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala rafa'aha bighairi amadin tarawunaha. Kemudian melihat bagaimana unta diciptakan. Kemudian melihat bagaimana gunung-gunung dipancangkan. Kemudian melihat bagaimana siang dan malam dipergilirkan. maka subhanallah pasti akan terucap di hati seorang mukmin yang bertafakkur kalimat subhanak, maha suci engkau ya Allah, faqina adzaban nar, selamatkan kami dari adzaban nar. Allah ciptakan semua ini tidak sia-sia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan untuk kalian wahai manusia semua yang ada di muka bumi ini. Allah ciptakan untuk kalian. Allah pergirinkan siang dan malam untuk kalian. Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk kalian. Allah alirkan sungai-sungai. Allah turunkan hujan untuk kalian. Allah tumbuhkan buah-buahan. Allah ciptakan binatang-binatang ternak untuk kalian. Tugas kalian hanya satu. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي, kata Allah. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Diciptakannya manusia dan jin ini tidak lain, tidak bukan untuk diperintah agar beribadah. Berfikirlah tentang semua yang Allah ciptakan ini. تَفَكَّرُ فِي خَلْقِ اللَّهِ. Syekh Sa'di menyatakan di dalam tafsirnya ringkas, yukhbirullah ta'ala, Allah menghabarkan dalam ayatnya, inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatin li ulil albab, wa fi dhimni dhalika hasal ibad ala tafakkuri fiha. Allah khabarkan semua ini adalah anjuran, fi dhimni dhalik, kandungan di dalam ayat ini adalah perintah khas al-ibad. Anjuran bagi para hamba untuk berfikir. Wattabassur bi ayatiha, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kehebatan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kudrah Allah subhanahu wa ta'ala al-khallaq. Wattadabbur, dan mempelajari. Maksudnya mempelajari untuk kembali kepada Allah. Semuanya mengingatkan kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari semua ciptaan-ciptaan tadi, kalau kalian berpikir dalam artian bertafakkur, bukan ngelamun, niscaya kalian akan mendapatkan kesimpulan Allah Maha Esa. Dari mana? Kalau melihat alam semesta dengan berbagai macam keindahannya, keserasiannya, dan adilnya, tepatnya, hitungan siang dan malam dan seterusnya, membuktikan kekuasaan Allah, jelas sekali, dekat sekali. Menunjukkan penciptanya, itu juga dekat sekali. Menunjukkan maha kuasanya Allah, maha penciptanya Allah, itu dekat sekali. Tapi menunjukkan Allah Maha Esa dari mana? Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau saja di alam semesta ini ada dua Tuhan, dua ilah, dua pencipta, lafasadatil ard, lafasadatil samawati wal ard, akan rusak semua langit dan bumi. Sudah tidak serasi lagi. Yang ini mau menciptakan ini, yang ini ingin yang lain. Akan hancur alam semesta ini. Kalau saja ada ilahaini min dunillah, akan rusak alam semesta. Berarti kesimpulannya bisa serapi ini, seserasi ini, seimbang, masya Allah. Maka pasti kita akan berkata yang menciptakan satu, tidak mungkin dua. Kalau dua, pasti ladhahaba kullu ilahin bima khalaq. Ini saya masing-masing akan berkata, saya maunya ini. Saya maunya menciptakan ini. Maka akan terjadilah kehancuran. Ikhwan ibn a'azakumullah, tafakkaru, berfikirlah tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jangan berfikir tentang zat Allah. Laisa kamitslihi syai. Karena susah dan tidak akan mampu memikirkan tentang zat Allah. Tetapi Allah katakan berfikirlah tentang khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. La ayat abhama qawlahu la ayatin dengan nakirah. Walam yakul alal matlab al-fulani, tidak menyebutkan tanda apa ayatnya, ayat apa, bukti-bukti apa, enggak disebutkan, dibiarkan abhama, mubham. Enggak disebutkan alal matlab al-fulani, yang dicari adalah ini, bukan. Mengapa abhamaha huna isyaratan likathratiha wa umumiha? Karena tanda-tanda yang didapatkan dari tafakkur tentang ciptaan-ciptaan Allah sangat banyak dan beragam. Menyimpulkan keesaan Allah, menyimpulkan kekuasaan Allah, menyimpulkan keilmuan Allah, menyimpulkan penciptaan Allah, dan sekian tanda-tanda yang lainnya. Wadhalika li'anna fiha minal ayatil ajibah. Yang demikian karena pada makhluk-makhluknya ada ayat yang menakjubkan. Ma yubhirun nadirin, apa yang membuat kagum orang-orang yang memandangnya dan melihatnya. Bukan hanya yang di luar diri kita, bukan hanya yang ada di hadapan kita, tetapi juga yang ada pada diri-diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri-diri kalian juga, apa kalian tidak lihat? Kalian bisa menggerakkan tangan kalian, bisa menggerakkan mata-mata kalian, bisa menggerakkan kaki-kaki kalian, tetapi siapa yang menggerakkan jantung-jantung kalian? Kalau mengaku saya yang menggerakkan, saya katakan padamu, coba berhentikan sesaat, apa bisa? Kalau tidak bisa, maka kita akan jawab, berarti jantung yang ada di dadamu bukan milikmu. Digerakkan oleh sesuatu dan dihentikan pada suatu saat oleh sesuatu itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya, dan Allah pula yang akan mematikannya. Yuhyi wa yumiit. Itu bukan milik kita dan bukan kita yang atur. Dia berdetak begitu saja. Kamu dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan, kamu tidur, kamu sadar, jantung tetap berdegap, berdegup, dan tetap darah mengalir beredar, dan tetap mengantarkan makanan dan oksigen ke seluruh tubuhmu, dan tetap berjalan seperti seharusnya dalam keadaan kamu tidak tahu menahu. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak melihatnya? Ada ayat, ada tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqni al-mutafakkirin, padanya juga ada sesuatu yang muqni, membuat yakin orang-orang yang mau tafakkur. Yuqni, meyakinkan. Wa yadhib afidat as-sadiqin, yang bisa menarik hati-hati orang-orang yang jujur. Paling tidak dia akan berkata dengan jujur dalam hatinya, kalau gitu saya akan menyembah, menjadi hamba yang menciptakan semua ini, ketika belum kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, aku akan menyembah dan aku akan memperbudak diriku pada yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Yang menciptakan matahari dan bulan. Yang mengedarkannya dengan adilnya. Yang menentukan siang dan malam. Yang mengatur alam semesta, yang mengangkat langit tanpa tiang, yang menghamparkan bumi, yang menumbuhkan pohon-pohonan, yang menciptakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, yang menciptakan binatang ternak, minha rukubuha wa minha luhumuha, sebagian kita tunggangi, sebagian kita makan dagingnya, sebagian kita ambil kulitnya sebagai pakaiannya. Saya akan bersyukur pada dia. Sebelum kenal dia akan berkata begitu, kalau jujur. Maka ketika dia kenal, dia adalah Allah, maka pasti dia akan berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ikhwani fidina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan tafakkur yunabbihul uqul an-nayyirah ala jami'il matalibil ilahiyah. Dengan tafakkur fi khalqillah akan mengingatkan akal-akal yang bercahaya. Nayyirah dari kata nur, yang bercahaya, akan membimbing, akan mengisyaratkan, akan menegur akal-akal yang bercahaya atas seluruh apa-apa yang menjadi pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Matalib ilahiyah, semua apa-apa yang Allah perintahkan, semua apa-apa yang Allah larang, semua apa-apa yang Allah tentukan itu adalah matalib ilahiyah. Fa'amma tafsili mashtamalat alaihi fala yumkin limakhluqin an yahsurahu. Adapun rinciannya dari apa yang terkandung di dalam semua ayat-ayat yang ada di alam semesta ini, fala yumkin limakhluqin an yahsurahu, tidak mungkin bagi satu makhluk untuk bisa mengumpulkan seluruhnya. Apa saja yang kalian simpulkan dengan memandang alam ini, terlalu banyak kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan. La tuhsa wa la tuhsar, tidak bisa dihitung dan tidak bisa dikumpulkan karena banyaknya. Wa yuhitu bi ba'dihi, yang hanya bisa meliputi sebagiannya saja. Wa fil jumlati, dan secara ringkas, fama fiha minal azamati wassa'ah, secara ringkas apa yang ada pada alam semesta ini dari azamah dan sa'ah, betapa besarnya, betapa luasnya. Wantidhamus sair, dan keteraturan perjalanannya, keteraturan peredarannya. Wal harakah, dan gerakan-gerakannya. Yadullu ala azamati khaliqiha, menunjukkan betapa agungnya sang pencipta, betapa agungnya yang menciptakan subhanahu wa ta'ala. Keserasian, intibam. Ikhwan ibnina azakumullah, kalau engkau menjatuhkan huruf-huruf, ini kata mereka, sebagai permisalan saja, yang jumlahnya sangat banyak, kamu tumpahkan, kebetulan membentuk satu kata yang bisa dipaham, kamu akan katakan, ya mungkin saja. Tapi kalau membentuk kalimat sempurna, ya mungkin, tapi agak susah, jarang terjadi. Kalau seluruhnya membentuk satu tulisan yang rapi, membentuk satu kisah yang mulia, satu sejarah, padahal tidak sengaja, mungkin apa enggak mungkin? Apa jawaban kita? Ya mustahil, enggak mungkin. Naam, itu jawaban yang benar. Tidak mungkin ada keserasian seperti itu karena tidak sengaja. Pasti ada yang menyengaja. Itulah barakallahu fikum yang dimaksud. Bahwa keserasian ini, kenapa malam demikian berapa jam, kenapa siang sekian jam, dan mengapa pohon dalam proses fotosintesis yang mengeluarkan oksigen dan menyerap CO2, sebaliknya kita justru membutuhkan oksigen dan mengeluarkan CO2, sehingga CO2 yang kita keluarkan diserap oleh pohon-pohonan, dan pohon-pohonan mengeluarkan oksigen adalah kebutuhan kita. Yang artinya keteraturan ini tidak mungkin tidak sengaja. Mustahil, mustahil. Enggak mungkin enggak sengaja. Pasti, pasti, pasti ada yang menyengaja. Dan penciptanya maha pencipta, maha berilmu, maha kuasa, maha alim. Itu kan diketahui baru-baru saja. Dan itu baru sedikit dari sekian lautan ilmu yang Allah ketahui. Sedikit sekali. Subhanallah. Kalau saja enggak ada pohon-pohon, mungkin kita sudah rebutan oksigen, sudah dijual di pasar-pasar. Orang yang gak bisa beli oksigen mati, gak bisa bernapas, akan mencuri, akan merampok oksigen orang lain. Iya Pak ya. Tetapi subhanallah, semak belukar tumbuh begitu saja. Tiba-tiba tanah yang tadinya kering, begitu hujan menjadi hijau. siapa yang menumbuhkannya, dan apa hikmahnya. Hikmahnya oksigen tidak pernah habis. Itu barakallahu fikum Ghaidu bin Fayyid, sedikit dari sekian banyak. Barakallahu fikum. Maka keteraturan, keserasian, peredaran bintang, peredaran langit, peredaran matahari dan bulan, dan juga peredaran bumi, semuanya dalam keadaan teratur serasi. Apakah itu terjadi begitu saja, tidak sengaja? Katanya kebetulan begini, kebetulan begitu, maka terjadilah alam semesta ini. Seperti kata orang-orang ateis yang enggak kenal Allah. Mustahil, enggak mungkin tidak sengaja bisa begitu rapinya, begitu teraturnya. Mustahil. Pasti ada yang menciptakannya. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak ucapan-ucapan bagus tentang masalah tafakkur dari para ulama. Tetapi waktunya yang tinggal sedikit, kita baca saja satu di antaranya. Yaitu ucapan seorang penyair, idil mar'u kanat lahu fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Saya ulangi, idil mar'u kanat lahu fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Kalau seseorang itu mau bertafakkur, maka segala sesuatu bisa menjadi pelajaran buat dia. Segala sesuatu yang dilihat bisa jadi pelajaran buat dia. Sebagaimana diriwayatkan, kata Ibnu Katsir, ucapan Luqman al-Hakim, inna tulal wahdah alhama lil fikrah. Sesungguhnya panjangnya waktu, maka dia akan bertafakkur. Dan panjangnya tafakkur akan membimbing dia ke dalam jannah. Kemudian Wahab Ibnu Munabbih menambahkan dan melengkapi, ma talat fikratum ri'in qat illa fahima. Tidaklah seseorang bertafakkur dengan panjang kecuali akan muncul pemahaman. Dan tidaklah seseorang panjang pemahaman kecuali akan bertambah ilmu. Tidaklah seorang bertambah ilmu kecuali dia pasti akan beramal. Artinya bukan ngelamun terus. Ngelamun terus kebablasan, maka itu berarti dia tidak mendapatkan ilmu dan itu bukan tafakkur. Mengapa? Tidak membawa kepada pemahaman, tidak membawa pada ilmu, tidak membawa kepada naam, kepada amalan. Yang seharusnya, kata Wahab Ibn Munabbih, ketika dia bertafakkur dan melihat kekuasaan Allah, langsung dia mempelajari Quran, ayat Allah, utusan Rasul, utusan Allah yaitu Rasulnya, dia pelajari semuanya dan kemudian dia kerjakan, dia amalkan. Yang lain kita akan baca insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.